إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد باب baru bab 217 باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به باب tentang wajibnya puasa رمضان dan tentang keutamaan siam serta apa-apa yang berhubungan dengan siam. As-siam, as-saum sama saja. Bentuk masdar. Bentuk masdar dalam madi dan mudhari' yang sama, kadang-kadang masdarnya ada dua, bahkan ada tiga. Ini tidak ada bedanya. Di sini beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sebuah kitab yang betul-betul ditulis berdasarkan hafalan. Karena ditulis oleh beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam safar, jadi tanpa maroji. Kalau ditulis di, maksud safar di sini perjalanan, dalam perjalanan, perjalanan hari itu kan berhari-hari. Dalam perjalanan itu beliau menulis ini Zadul Ma'ad, maka tanpa maroji, jadi betul-betul tulisan beliau ini semata-mata berdasarkan hafalan beliau. Oleh karena itu seringkali terjadi kesalahan. Sekuat apapun hafalan seorang manusia, tentu ada lupanya. Inilah kitab Zadul Ma'ad, kitab yang luar biasa. Dan kitab-kitab beliau memang luar biasa. Dan Ibnu Hajar ketika membela Ibnu Taimiyah, ketika Ibnu Taimiyah dituduh dengan berbagai macam tuduhan, yang zindik, yang ateis, yang mengatakan karena apa subhat asy'ariyah kan luar biasa hari itu, maka beliau yang mengajak kepada ajaran tauhid seperti rasul dan para sahabat dianggap aneh. Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki telapak kaki, ini kan sabda Nabi, ini firman Allah, dianggap aneh sekali, zindik, kafir, begini begitu. Ibnu Hajar membela beliau cukup dengan menyebut muridnya ini, Ibnu Qayyim. Padahal murid kecil. Murid kecil. Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir itu murid kecil dari Ibnu Taimiyah. Murid besarnya Adz-Dzahabi Al-Iraqi. Maksudnya murid kecil itu ketika Ibnu Taimiyah wafat, remaja mungkin 20-an, ya, 25. Murid kecil. Seandainya Ibnu Taimiyah hanya memiliki satu murid, keutamaan Ibnu Taimiyah cuma satu, apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim. Seandainya cuma itu keutamaan Ibnu Taimiyah, cukup. Cukup betapa mulianya beliau, betapa berilmunya beliau, muridnya saja seperti itu. Ini bahasanya Ibnu Hajar ketika membela Ibnu Taimiyah saat Ibnu Taimiyah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Nah, di sini Syekh Salim membawakan ucapan Ibnu Qayyim. Beliau sebutkan halamannya di sini, halaman 25, 28, 29. Bagaimana keutamaan saum? bagaimana keutamaan siam itu. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Ada orang menyukai satu makanan yang lezat, minuman yang lezat, dan dia bisa mengambilnya, dia bisa memakannya, meminumnya, tetapi dia tahan. Dia tahan. Kenapa? Karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah, karena menjalankan perintah Allah. Ini luar biasa. Allah senang, Allah ridha, Allah bangga dengan manusia seperti ini, muslim seperti ini. Makanan di depan mata, minuman di depan mata, dan milik dia. Milik dia. Dia memiliki itu. Atau kecil bagi dia untuk mendapatkan makanan itu, minuman itu. Tetapi dia tahan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Maka enggak main-main, puasa ini keutamaannya besar. Sangat besar. Maka ada pintu tersendiri di surga, di jannah, untuk orang-orang ahlus saum. Ahlus saum, ahlus siam di sini bukan ahlus saum Ramadan, bukan. Ya. Tapi yang dimaksud nawafil. Puasa, puasa di luar Ramadan. Kalau Ramadan ya standar lah ya. Artinya kita semua kan ya harus pastilah ya. Jadi bukan itu, bukan yang puasa Ramadan mendapatkan pintu royan, bukan. Bukan seperti itu. Ya, ini keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ini antara dirinya dengan Allah. Karena orang yang sedang sholat kan kelihatan. Orang yang sedang bayar zakat kelihatan, orang yang sedang baca Al-Quran kelihatan, orang yang sedang sedekah, orang yang sedang umroh haji, jihad kelihatan. Tapi orang yang sedang puasa tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya. Kan tidak semua orang di siang hari, di sore hari pasti makan, pasti terlihat sedang ngopi dan seterusnya, ya kan? Sama saja. Yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, ya nampak sama. Ketika berjalan, ketika duduk, ketika sholat, ketika ini, ketika itu. Maka betul-betul ini sirrullah. Rahasia. Ibadah yang sifatnya sangat-sangat rahasia. Oleh karena itu, pahalanya juga rahasia. Ibadah yang paling dirahasiakan pahalanya. Apa? As-saum. Rahasia. Kalau qobliyah subuh, sudah dijelaskan. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kalau puasa Arafah, diampuni dosanya setahun yang lalu. Wa fi riwayatin setahun yang akan datang. Kalau puasa 3 hari setiap bulan, kalau sedekah, kalau baca Al-Quran, satu huruf sekian, itu tidak dirahasiakan. Adapun khusus siam, khusus saum, Allah rahasiakan pahala satu persatunya. Bukan keutamaan puasa ini begini, tidak. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan puasa Ramadan pahalanya sekian, hari pertama, hari kedua dan seterusnya, karena betul-betul rahasia. Yeah. Seperti biasa, beliau awali dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqarah 183-185. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Antum masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Ya. Yeah. Ini berbeda dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Pasti ada dua kemungkinan, apa dan apa? Perintah dan larangan. Kalau perintah adalah perintah yang sangat besar pahalanya kalau ditaati. Kalau larangan adalah larangan yang sangat besar dosanya kalau dilanggar. Di sini perintah apa larangan? Perintah. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kalian as-siyam. Berpuasa. Diwajibkan. Ayat ini turun kira-kira tahun kedua hijrah. Berarti 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti beliau melewati bulan Ramadan dengan puasa itu 8 kali. 8 kali kira-kira. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Dari sini kita tahu kebatilan orang Yahudi, orang Nasrani, dan lain-lain yang mengklaim dirinya berada dalam kebenaran, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Tapi satu hal ini, kita tidak saksikan mereka berpuasa. Padahal mestinya mereka berpuasa. Tentu kita tidak ragu dengan ayat ini, bahwa puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat dahulu juga berpuasa. Ya. Yeah. La'allakum tattaqun. La'alla kalau di kamus sering diterjemahkan dengan semoga, mudah-mudahan. Tapi ada satu kaidah dari para a'immah ahlul lughah, ketika la'alla itu diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka artinya bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti, pasti. Maka lafad la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa kalau puasa mengikuti sebagaimana puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas tentu. Ya. Kemudian beliau langsung ke ayat berikutnya, syahrul ramadhan. Nah, pembahasan di sini pembahasan tentang saum dan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jangan salah faham dengan ayat ini, bahwa setiap kali turun ayat pasti bulan Ramadan. Setiap kali turun ayat Al-Quran, pasti bulan Ramadan. Betul? Salah. Yeah. Salah. Bulan Syawal, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, juga turun Al-Quran. Apa yang dimaksud bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran? Yaitu awal. Awal kali diturunkannya Al-Quran yang di Gua Hira itu. Ya, ini salah satu tafsir, salah satu pendapat. Pendapat lain, diturunkannya dari Allah ke Baitul Izzah di atas sana. Entah seperti apa Baitul Izzah, ada kalimat seperti itu dari Nabi. Nah, diturunkannya dari Allah ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz itu di bulan Ramadan. Ini tafsiran kedua. Adapun tanggalnya tidak ditentukan, tidak dipastikan, tidak disebutkan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyebut tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Allah dan Rasulnya hanya mengatakan di malam, Al-Quran itu turun di malam, Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar kita tidak tahu, apakah malam 21, 23, 25, 27, 29, antara itu. Berarti tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan pertama kali, kita tidak bisa tahu. Yang tahu, rajman bil ghaib. Berarti dia mengira-ngira hal yang gaib. Haram. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Hidayah. Kira-kira hidayatul taufik apa hidayatul bayan? Hidayatul bayan apa hidayatul taufik? Kalau Al-Quran ini hidayatul taufik, maka orang yang dibacakan Al-Quran pasti beriman. Kan begitu kan? Orang yang mendapatkan hidayatul taufik, yang kafir jadi beriman. Yang ahli maksiat jadi ahli taat. Yang melakukan kebatilan jadi melakukan al-haq. Ketika dia mendapatkan hidayatul taufik. Apa iya? Ketika ada orang kafir kita sodorkan Al-Quran, bacakan Al-Quran, pasti otomatis langsung beriman masuk Islam? Jawabnya? Tidak. Yang ledek banyak. Yang menghina mencemooh Al-Quran banyak. Tahulah kita bahwa hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ini hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik Rasul tidak punya. Maka orang-orang, beberapa orang yang sangat dicintai oleh beliau masuk neraka. Kokal. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki hidayatul taufik. Yang beliau punya adalah hidayatul bayan. Cara sholat yang benar, lihatlah aku. Cara manasik haji yang benar, lihatlah aku. Wudu yang benar, lihatlah aku. Itu namanya hidayatul bayan. Dengan kata lain, hidayatul bayan disebut juga dengan istilah apa? Ilmu. Ilmu, ya kan? Ilmu. Ilmu silakan, mau diamalkan silakan, enggak silakan. Ya, kalau hidayatul taufik enggak ada istilah enggak diamalkan. Begitu dapat hidayatul taufik, yang malas jadi rajin, yang kafir jadi beriman dan seterusnya. Karena hidayatul taufik betul-betul pertolongan dari Allah. Wa bayyinatin, dan bayyinat. Apa bayyinat? Keterangan. Keterangan. Keterangan diterangkan begini, begini. Tentu kita butuh keterangan. Dari rambu-rambu lalu lintas, kita butuh keterangan. Ada P dicoret. Ya, tentu kita butuh keterangan. Maksudnya apa itu? Ada sirine dicoret. Pertama kali orang melihat, tentu bertanya maksudnya apa. Setelah diterangkan, baru tahu. Itu sederhana sekali. Sangat sederhana. Apalagi Al-Quran. Maka butuh diterangkan. Bayyinat. Minal huda. Keterangan dari huda itu sendiri. Kalimat ini menunjukkan sebuah kaidah bahwa Al-Quran, ayat Al-Quran diterangkan oleh apa? Oleh ayat Al-Quran juga. Di surat Al-Baqarah kurang jelas, begitu baca di An-Nisa jelas. Di surat An-Nisa tentang masalah Nabi Musa tidak jelas, kita baca di Al-Qasas jelas. Dan begitu seterusnya, satu sama lain. Akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu yakin. Sampai kamu yakin. Kurang jelas ini apa yang dimaksud dengan yakin. Tapi kita baca di Al-Muddatsir jadi jelas. Hatta atanal yaqin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin kenapa kalian tidak, kenapa kalian sampai masuk neraka Saqar? Dijawab, karena dulu kami tidak sholat. Kami dulu berkumpul bersama orang-orang kafir. Sampai datang kepada kami al-yakin. Sampai mati. Maka di Al-Hijr yang kurang jelas, di surat lain jelas. Dan begitu seterusnya. Maka menafsirkan ayat Al-Quran harus hafal Al-Quran. Jelas ya kan? Ya minimal dia tahu tempatnya. Kalau tidak, gimana? Karena Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Yang tidak jelas di sini dijelaskan. Yang kurang difahami di satu ayat, di ayat lain bisa difahami. Berarti saling menafsirkan. Kalau enggak hafal Al-Quran, gimana? Nah, maka kita serahkan tafsiran Al-Quran ini kepada para ulama. Kita serahkan kepada Ibnu Katsir. Kita serahkan kepada Al-Qurtubi. Kita serahkan kepada Ibnu Jarir. Dan termasuk imam-imam Ahlul Hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, ada masing-masing kitabut tafsir. Di dalam Sahih Bukhari ada kitabut tafsir. Hadis-hadis yang menerangkan tentang Al-Fatihah. Hadis-hadis sabda-sabda Nabi yang menerangkan tentang Al-Baqarah, An-Nisa, dan seterusnya. Wal-Furqan. Furqan ini di samping nama Al-Quran dan juga sifat. Di samping nama Al-Quran juga sifat. Apa sifat Al-Furqan? Pembeda, pemisah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Itu dipisahkan oleh Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran, benar. Tidak sesuai dengan Al-Quran, salah. Faman syahida minkum syahara. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan. Apa yang dimaksud bulan di sini? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan Ramadan, falyasumhu. Wajib berpuasa. Karena wajib tidak hanya berdasarkan fi'il amar. Ini bukan fi'il amar kan? Soma yasumu. Fi'il apa? Mudhari. Yasum. Majzum karena diawali dengan lam. Fal yasum. Mestinya yasumu. Menjadi yasum. Hendaklah. Kalau diartikan dalam bahasa kita, hendaklah, maka bisa salah pengertian kita. Seolah tidak wajib. Sekedar anjuran saja. Hendaklah. Hendaklah. Salah. Ini wajib. Falyasumhu di sini bermakna wajib. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan Ramadan, wajib berpuasa. Tidak ada pilihan. Ayat ini menghapus, memansuh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tidak dibawakan oleh beliau di sini. Ayat yang menyatakan bahwa barang siapa di antara kalian yang mampu, maka fidyatu tu'amil miskin. Silahkan membayar fidyah. Silahkan membayar fidyah. Berarti tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Boleh pilih. Mau puasa, silakan. Mau tidak puasa, silakan. Boleh pilih. Ya. Kapan? Sebelum turun ayat ini. Sebelum turun ayat ini. Setelah turun ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. mau kaya, mau miskin, sanggup membayar fidyah, tetap harus berpuasa. Ya. Kan ada tiga perubahan dalam puasa, sebagaimana tiga perubahan dalam sholat. Dulu sebelum Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih bermimpi mendengar lafadz adzan, itu kalau tiba waktu sholat, orang teriak. Nabi tahu bahwa ini sudah tiba waktu sholat. Nabi mengatakan, sholat. Ah, maka orang yang tidak terlalu jauh dari Nabi ikut teriak, sholat. Sebelah sana lagi teriak, sholat, sholat. Capek juga ya, ribet juga ya. Ah, itu sebelum Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih bermimpi tentang adzan. Nah, ini perubahan. Nah, setelah adzan tidak ada lagi seperti itu. Yang kedua, dulu sholat boleh nyusul. Dulu sholat boleh nyusul. Gitu. Jadi ketika seseorang datang, orang sudah sholat, dapat satu rakaat, dua rakaat, dia nanya sebelahnya. Udah dapat berapa nih? Satu, dua, nyusul. Nyusul, nanti salamnya bareng dengan salam Nabi. Tah berapa bulan keadaan ini. Kemudian Mu'ad bin Jabal tidak begitu caranya. Mu'ad bin Jabal tidak begitu caranya. Pernah Mu'ad bin Jabal masbuk, lalu langsung Rasul dan para sahabat sujud, langsung ikut sujud. Kemudian diteruskan Rasul salam, Mu'ad bin Jabal menambah satu rakaat. Nabi mentakrir perbuatan Mu'ad. Ya. Nabi mentakrir perbuatan Mu'ad ini. Akhirnya seperti Mu'ad. Ini dari Nabi tentunya, bukan dari Mu'ad. Karena ada takrir dari Nabi. Kemudian kiblat. Dulu sholat tidak menghadap Ka'bah. Bahkan membelakangi, ya kan? Kalau di Madinah membelakangi. Begitu juga puasa, ada tiga perubahan. Ini salah satunya. Dulu bebas. Mau puasa silahkan, bayar fidyah silahkan. Pilih mana? Setelah turun ayat ini, tidak lagi. Kemudian, setelah bangun tidur, misalnya habis isya tidur, bangun-bangun jam 10, 11, setengah 12, sudah tidak boleh? Sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum, ya, nyambung besoknya lagi. Dulu begitu. Kemudian dimansuh pula dengan ayat berikutnya. Satu lagi, puasa Asyura. Puasa Asyura itu wajib. Puasa Asyura itu wajib. Setelah turun ayat ini, kutiba alaikum siyam, maka puasa Asyura sudah tidak wajib lagi. Tetapi masih menjadi puasa terbaik. Puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Sebagaimana sholat terbaik setelah sholat lima waktu adalah qiyamul lail. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar. Cuman disebut dua di sini. Nabi Allah lewat lisan Nabi menyebut dua. Sakit, safar. Sakit, safar. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia hendaklah membayar di bulan lain. Qadha. Apakah orang yang mengqadha puasa hanya karena dua alasan ini? Tentu tidak. Nah, disinilah kebenaran ucapan para ulama. Bahwa untuk memahami ayat Al-Quran harus dengan hadis. Yang haid, yang menyusui, yang hamil, itu kan di hadis. Di sini cuma disebut maridon aw ala safarin. Sakit safar. Pembatas ini bukan. Maka yang menyebabkan seseorang boleh tidak puasa lebih dari dua ini. Sakit, safar, tua renta, padahal sehat ya. Tua sehat tapi sudah 90 tahun, 95 tahun, sehat badannya secara fisik. Tidak disebut di sini. Kemudian yang hamil, yang menyusui. Khusus hamil dan menyusui serta tua renta, para sahabat memilih bukan qadha. Tapi membayar fidyah. Para sahabat memerintahkan membayar fidyah kepada istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka yang sedang hamil, yang sedang menyusui. Ini pendapat terkuat di antara pendapat para ulama. Banyak pendapat. Ada yang bukan qadha, ada yang bukan fidyah tapi qadha, ada yang dua-duanya, fidyah juga, qadha juga. Tergantung alasannya, kalau dia begini-begini, banyak pendapat. Ya. Tapi kita cukupkan dengan apa yang menjadi perbuatan para sahabat. Dari riwayat, para sahabat memerintahkan istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka yang sedang hamil, yang sedang menyusui, cukup membayar fidyah. Kemudian, beliau banyak membawakan permasalahan di sini tentang puasa ini. Misalnya tentang safar. Banyak perselisihan para ulama bagaimana sifat safar itu. Kemudian apakah safar dari awal atau tidak? Ini pun juga ada perselisihan. Tapi beliau sebagaimana ulama-ulama salaf yang lain selalu memberikan jalan keluar. Artinya mentarjih, mengambil pendapat yang paling kuat. Sehingga kita semua sebagai pembaca, jamaah tidak bingung. Beda seperti orang-orang yang bukan salaf. Mereka membahas ilmu itu betul-betul hanya sekedar membahas. Menurut Syafi'i begini, menurut Ahmad begini, menurut Imam Hanafi begini, menurut Bukhari begini, menurut Muslim begini. Yang benar yang mana? Allah Allah. Bingung. Tentu bingung ya kan? Kasihan para pembaca. Kan pembacanya bukan ulama. Iya kan? Maka ulama salaf memberikan jalan keluar, mentarjih. Iya? Sebisa mungkin, sesuai dengan kemampuan. Nah, kita yang bukan ulama, boleh mengambil salah satu pendapat dan mentarjihnya. Artinya berpegang dengan satu pendapat. Jangan kita seperti sebagian orang, pelajar-pelajar di beberapa perguruan tinggi Islam, jadi ilmu itu betul-betul ilmu. Sekedar pengetahuan saja. Menurut Syafi'i begini, menurut Bukhari begini, menurut begini, sudah dibiarkan begitu saja. Seolah ilmu agama itu berita, khabar. Kan untuk kita amalkan yang benar yang mana, yang kuat yang mana, kan begitu. Ya, maka mereka enggak ada ruh. Ya, maka melihat kita merojihkan satu pendapat, picik, sempit, kan ada pendapat lain. Ya biarin pendapat lain, kita mentarjih yang ini, kita laksanakan yang ini, selesai kan? Mereka seolah dari luar, sedangkan kita kan di dalam, kita harus memilih karena kita akan mengamalkan yang benar yang mana ini. Nah, karena mereka nggak beramal, ya nggak bingung mereka, jauh dari amal mereka. Jadi ilmu itu betul-betul hanya ilmu saja, tidak diteruskan dengan amal. Maka nggak ada tarjih dan nggak ada semangat membela kebenaran. Karena ya seolah semuanya benar. Ya menurut Syafi'i itu yang benar, menurut Hambali itu yang benar, dan tidak diselesaikan. Tidak seperti itu. Salaf tidak seperti itu. Belajar salaf tidak seperti itu. Tidak membuat kaum muslimin bingung. Dari yang besar, majelisnya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, selalu ada tarjih. Sampai yang paling rendah, sampai ada tarjih. Ya, walaupun berbeda. Ya, seperti Syekh Utsaimin ketika membahas tentang turun sujud dengkul dulu, beliau berpendapat bahwa hadis itu terbalik. Lalu ada sebagian murid mengatakan, Syekh Al-Albani, muhaddisul asr, ahli hadis abad ini, mengatakan tangan dulu. Kata Syekh Utsaimin apa? Ya biarin. Biarin beliau dengan pendapatnya, saya dengan pendapat saya. Ya? Arju an akuna sawaban. Aku berharap bahkan yakin, ya, ini yang sawab, aqrab lis sawab, gitu, yang benar. Ah, seperti itu. Bukan menurut saya begini, menurut Syekh Al-Albani begini, terserah. Ah, tentu tidak seperti itu. Bingung ya? Ah, tentu dengan hujjah. Dengan hujjah, tidak asal-asalan. Sebagian sahabat ada yang sebagian ulama ada yang mendasarkan pendapat sebagian sahabat wajib berbuka saat safar. Berdasarkan firman Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka qadalah di hari lain, di bulan lain. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya tentang mana yang rajih ketika safar itu. Beliau membawakan riwayat yang dengan riwayat ini insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Sebetulnya mana yang benar? Saum atau tidak? Saya bacakan. Kanu yahrujuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faminna as-sa'im wa minna al-muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Begitu pula sebaliknya, yang berbuka, yang tidak puasa, tidak mencela yang puasa. Berarti ada pilihan. Yang rajih ada pilihan. Apakah berpuasa atau tidak? Lalu bagaimana dengan sabda Nabi? Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan. Puasa ketika safar itu bukan termasuk kebaikan. Bagaimana dengan hadis ini? Bukankah hadis ini menunjukkan ketika puasa harus berbuka, ketika safar harus berbuka. Tidak boleh puasa. Karena Nabi mengatakan tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Ah, disinilah pentingnya asbabul. Asbabul apa? Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul. Kalau hadis, asbabul wurud. Sebab-sebab kenapa Nabi bersabda seperti itu. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Yaitu ketika ada orang yang digotong-gotong. Nah, ini safar nih. Ada orang digotong-gotong. Lalu Nabi bertanya, kenapa dia digotong-gotong? Nah, dijawab, dia tidak mau berbuka. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Dia terus melanjutkan puasanya. Ah, mendengar jawaban ini, Nabi bersabda tadi, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya ketika safar seperti itu. Ah, dengan mengetahui asbabul wurud tadi, taulah kita bahwa ada pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Tetapi bagi yang payah, yang lemah, yang tidak kuat, sampai digotong-gotong, bahkan pingsan, lebih baik berbuka. Paham ya? Nah, ini tarjih dari beliau. Kemudian tentang qada, hal yajibu mutatabi'an au yajuzu fihi tafriq. Apakah harus berurutan, utang 3 hari harus Senin, Selasa, Rabu gitu berurutan, atau boleh pisah-pisah? Ini karena ada dua pendapat, tapi saya kira sudah masyhur ya, pendapat yang rajih adalah boleh berpisah, tidak harus berurutan. Iya, untuk hadisnya insya Allah panjang, kita bahas kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silahkan. Karena sesuatu yang boleh, maka ketika yang boleh itu kita lakukan, kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan puasa. Ya, tetap mendapatkan pahalanya insya Allah walaupun tidak berpuasa. Istri hutang puasa karena nifas dan menyusui, sedangkan sudah mau puasa Ramadan lagi tapi belum bayar fidyah. Apakah saya berdosa sebagai suami? Tahu apa tidak? Kalau tahu berdosa ya, bahwa membayar fidyah harus apa? Harus di bulan Ramadan itu. Ya. Bahkan Anas bin Malik kapan? Di awal Ramadan. Anas bin Malik di awal Ramadan itu ketika beliau sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena hampir 100 tahun umur beliau. Doakan Nabi banyak anak, banyak harta, panjang umur. Dan tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Maka beliau tidak sanggup lagi berpuasa. Di awal-awal Ramadan beliau mengundang 30 orang miskin, diberi makan dengan serid 30 orang, karena kan puasa 30 hari, maka 30 orang makan sekali, tentunya makan sekali, bukan 3 kali, sekali 30 orang. Kalau 15 orang boleh juga, berarti 2 kali dengan besoknya. Kalau 10 orang ya 3 kali. Karena mungkin baru tahu, ya sudah, sekarang dibayar. nanti Ramadan besok langsung bayar. Ketika dengan alasan menyusui atau hamil, langsung dibayar. Bagaimana mekanisme membayar fidyah bagi wanita hamil? Tidak ada aturannya. Yang penting di bulan Ramadan dan fakir miskin dan diberi makan yang sifatnya mengenyangkan. Makan, di kita tentu makan nasi. Ya. Apa hukum mengikuti pelatihan ruqyah? Bid'ah. Ruqyah tidak ada pelatihan. Ruqyah itu mudah sekali. Karena hanya membacakan ayat Al-Quran di depan orang sakit, kesurupan dan seterusnya. Mudah sekali. Kenapa mesti pakai pelatihan? Dan yang pakai pelatihan-pelatihan seperti itu umumnya bid'ah. Tidak mendasarkan ilmunya dengan dalil. Katanya ada ayat-ayat yang dengan ayat itu setan itu terpukul, jatuh. Setelah jatuh kita injek-injek pakai ayat ini. Setelah itu kita potong-potong pakai ayat ini. Ini wahyu dari mana? Atu burhanakum min kuntum sadiqin. Mana dalil? Mana hujjah? Tidak ada. Ruqyah cukup membaca Al-Fatihah misalnya, An-Nas misalnya. Maka bagaimana mesti pakai pelatihan segala? Justru cara-cara seperti itu cara-cara ahlul bidah. Ya. Bolehkah membayar fidyah dengan uang? Ini masalah teknis saya kira ya. Masalah teknis. Kalau kita memberikan makan, yaitulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Barangkali kita tidak ada waktu. Bapak nanti beli sendiri ya, kasih misalnya apa 15 ribu, apa 20 ribu, sesuai dengan kebiasaan kita makan. Apakah ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah mengenai sholat berjamaah jika sudah selesai lalu berjamaah lagi? Ada, tetapi dengan cara apa dulu? Sedekah. Dengan cara sedekah. Ada. Yaitu dilakukan oleh orang yang sudah sholat berjamaah. Ketika Rasul dan para sahabat selesai berjamaah sholat, datang seseorang terlambat, lalu Nabi menawarkan kepada Abu Bakar untuk bersedekah kepada orang tadi mengimami. Jika boleh tanpa sedekah seperti tadi, tentu Nabi akan mengatakan tunggu. Nanti akan ada lagi yang masbuk, nanti berjamaah. Tidak. Dan pemahaman para sahabat seperti itu. Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar bertiga datang ke masjid, sudah selesai sholat berjamaah, mereka bertiga pulang berjamaah di rumah. Kalau di rumah, di kantor, di aula, dan seterusnya, bukan di masjid, tentu boleh. Jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan di masjid yang tidak tegak sholat lima waktu, tidak ada sholat rawatib, misalnya di tempat-tempat peristirahatan, tempat-tempat wisata, ada masjid di situ, boleh. Jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Siapa saja ya, siapa saja yang bisa ada di situ. Ya. Tidak ada ketentuan, karena kan kita tidak tahu. Mana yang lebih banyak hafalannya, lebih alim, kan tidak ketahuan. Dan sah sholat. Ketika para makmum, orang-orang hafal Al-Quran semua, sementara imamnya cuma hafal beberapa surat pendek, sahkah sholat berjamaah itu? Tentu sah. Apakah ada puasa khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada Sya'ban. Keutamaan bulan Rajab hanyalah bahwa bulan Rajab itu bulan haram. Untuk menyimpulkan bahwa bulan haram disunahkan banyak puasa, ini butuh dalil. Mana? Ya. Nah, berarti kan bukan hanya bulan Rajab, karena kan ada empat. Kenapa hanya Rajab saja? Ya. Seluruh hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, selain bulan haram itu, puasa di dalamnya, sholat khusus di dalamnya, ini tidak ada yang sahih. Dikumpulkan oleh Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan tidak ada yang sahih satupun. Berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Istri saya punya hutang puasa Ramadan tahun lalu dan belum membayar hutang puasa karena hamil 7 bulan. Dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk puasa. Bagaimana dengan hutang puasa tersebut? Kembali kepada alasan tadi ya. Karena hamil, karena menyusui, maka membayar fidyah. Kalau dia membayarnya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, tentu itu bagus. Tapi kan tidak wajib. Tidak bisa disalahkan, ya kan? Salah sendiri, enggak langsung mengqadha keburu hamil. Enggak bisa disalahkan. Karena ada riwayat, Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain biasa mengqadha hutang puasa itu bulan apa? Sya'ban. Sya'ban. Jadi sebulan lagi mau Ramadan. Ya. Yeah. Berarti 11 bulan berikutnya baru mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ini menunjukkan istri-istri Nabi umumnya enggak pada puasa sunat. Senin Kamis tidak, 6 hari di bulan Syawal tidak, ya kan? Dohirnya seperti itu. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang lebih besar dari puasa sunat. Apa? Melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jauh lebih besar keutamaannya. Nah, kenapa mereka menggunakan Sya'ban sebagai bulan untuk membayar hutang puasa? Karena di bulan Sya'ban tersebut Rasulullah banyak sekali puasa. Banyak sekali puasa. Mungkin 20 hari, mungkin 10 hari, mungkin 15 hari, tapi tidak mungkin penuh. Karena terusan dari hadis itu, tidak ada bulan yang beliau puasa penuh, sebulan penuh, kecuali bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan yang paling beliau banyak puasa adalah bulan Sya'ban. Nah, kesempatan itulah dipakai oleh istri-istri Nabi untuk mengqadha puasa Ramadan. Ya. Berarti pertanyaan tadi terjawab. Bahwa tentu dia tidak bisa disalahkan. Belum mengqadha sudah hamil. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan. Bagaimana? Kembali kepada dalil. Karena tidak mungkin ya. Dan kapan menunggu ada waktu dia mengqadha sementara dia hamil. Habis hamil menyusui. Menyusui kan bukan sebulan dua bulan. Ya. Mungkin di saat menyusui hamil lagi. Ya. Kapan puasanya. Anu gitu. Maka kembali kepada dalil. Dan begitulah dalil. Selalu membawa kepada kemudahan. Selalu membawa kepada kemudahan. Maka cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Dan itu mudah sekali, ringan sekali. Apa dalil kalau hewan yang diwajibkan zakat hanyalah hewan yang digembala sendiri, bukan hewan ternak yang diternakkan. Perbuatan para sahabat. Perbuatan para sahabat. Jadi para sahabat yang ditarik zakatnya adalah para sahabat yang menggembala kambing, sapi, unta. Sedangkan beberapa sahabat yang saya kira bukan sahabat ya, tabi'in. Rasul sudah wafat. Sudah mulai ada itu. Yang dikandang, dicarikan makan, istilahnya diternakkan lah ya. Ini tidak ditarik oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya. Nabi sudah wafat. Maka perbuatan sahabat ini bisa dijadikan hukum. Bahwa binatang-binatang yang diternakkan, bukan digembala, tapi digandang, dicarikan makan, dan bayar tentunya kan. Rumput itu kan beli, ini tidak dikenakan zakat. Sapinya, untanya, kambingnya, adapun uangnya, kan akhirnya dijual, jadi uang. Nah tentu uangnya dizakati. Ya, beda dengan gembala tadi. Kalau gembala jadi uang, gak jadi uang, tetap 30 sapi diambil 1, 40 kambing diambil 1, 25 unta diambil 1. Bagaimana jika sedang berpuasa sunnah disuguhi makanan saat sedang bertamu? Boleh pilih. Mau dibatalkan dan itu sunnah, atau diteruskan puasa. Tidak ada kewajiban harus membatalkan. Ada pilihan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.